Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk berkaji peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perang Ahzab atau yang dikenal juga sebagai perang Khandaq, yang pada akhirnya kaum musyrikin dengan kelompok-kelompok yang ada pada mereka dari kalangan Quraisy, demikian juga dari Bani Ghatafan dan suku-suku lainnya, akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah setelah melakukan pengepungan selama beberapa lama terhadap kota tersebut. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan juga bahwa ketika terjadi kaum muslimin oleh kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Namun pengkhianatan tersebut berhasil digagalkan oleh sahabat Nu'aim bin Mas'ud yang membuat kekacauan antara orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka setelah dipastikan kaum musyrikin yang mengepung kota Madinah, mereka telah kembali ke negeri mereka, Rasulullah SAW pun kembali ke rumah beliau. Nah, ketika itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk segera menuntaskan perkara Bani Quraidah yang telah berkhianat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a yaumal Khandaq wa wada'a silah waqta sala fa atahu Jibril." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah kembali dari perang Khandaq, beliau meletakkan senjata beliau, kemudian beliau mandi. Fa atahu Jibril, maka tiba-tiba beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ketika itu beliau sedang berada di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang dari istri beliau. Qala waqad asaba ra'sahu al-ghubar. Ketika itu kepala Jibril alaihi salam ya dipenuhi dengan debu. Artinya belum tidak kelihatan bersih begitu ya. Jadi beliau tampak seperti orang yang baru yang masih berada di lapangan pertempuran. Faqala wada'ta silah. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau telah meletakkan senjatamu?" Fawallahi ma wadaktuhu. Maka kemudian kata Jibril, demi Allah, aku sendiri belumlah meletakkan senjataku. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aina? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, beliau bertanya kepada Jibril alaihi salam, lantas kita harus kemana? Ya, ketika mengetahui bahwa Jibril alaihi salam belum meletakkan senjatanya, Nabi bertanya kepada Jibril alaihi salam, lantas kita harus kemana? Kalau memang pedang kita ini belum harusnya belum untuk kita letakkan. Qala hahuna wa auma'a ila bani Quraidah. Kemudian kata Jibril alaihissalam ke sana sambil beliau menunjuk ke arah Bani Quraidah. Ya. Jadi perang belum selesai. Ya, pengkhianatan Bani Quraidah harus segera dituntaskan. Jibril kemudian menunjuk ke arah perkampungan Bani Quraidah. Qalat fa kharaja ilaihim Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Bani Quraidah. Ya. Jadi Bani Quraidah ini peristiwanya menempel dengan perang Ahzab. Baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya, dia sudah diperintahkan, beliau sudah diperintahkan oleh Jibril alaihissalam untuk segera menyelesaikan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat. Ya, para sahabat kondisinya sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka baru saja kembali ke rumah-rumah mereka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu diingatkan oleh Jibril tadi untuk menyelesaikan perkara Bani Quraidah, beliau langsung memberikan instruksi kepada para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah melakukan pengepungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan atau kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ketika kami baru saja kembali dari perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan kepada kami, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar para sahabat bersegera untuk menuju perkampungan Bani Quraidah. Sampai-sampai beliau mengatakan, jangan sampai kalian itu salat asar, ya, melainkan di Bani Quraidah. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mendengar instruksi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah, waktu asar telah tiba. Maka kemudian para sahabat ya terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua kelompok dalam memahami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Qala fa adraka ba'dahumul asru fit tariq. Ya. Sebagian di antara mereka menunaikan sholat asar ketika dalam perjalanan. Jadi kelompok yang pertama ini menganggap bahwa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah agar mereka bergegas, tidak menunda-nunda, agar mereka berangkat dengan cepat. Sehingga beliau mengatakan, jangan kalian sholat asar, melainkan di Bani Quraidah. Artinya apa? Ayo bersegera kalian menuju Bani Quraidah. Ya. Namun ketika tiba waktu sholat asar, maka ya sudah kita kerjakan, kita lakukan ketika waktu tersebut telah tiba. Ini pendapat para sahabat yang pertama ya, dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sebelum sampai ke Bani Quraidah, mereka sudah sholat asar karena memandang bahwa yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah agar kaum muslimin itu bergegas ya, agar para sahabat itu bergegas untuk menuju Bani Quraidah. Adapun yang kedua, kelompok yang kedua dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Ya. Yang kedua mengatakan, kami tidak akan sholat kecuali kita telah sampai ya di perkampungan mereka. Jadi kelompok yang kedua ini memahami sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan zahirnya. Nabi mengatakan jangan sholat ya, melainkan di Bani Quraidah. Ya sudah, walaupun sudah tiba waktu asar, ya, kita tetap melanjutkan perjalanan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum bal nusalli. Lam yurad minna dzalika, ya. Yang sebagian yang lain tadi yang tetap salat, mereka mengatakan, ya, kita akan tetap melaksanakan salat karena bukan demikian apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menginginkan kita itu salat di Bani Quraidah, enggak. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita itu bergegas untuk menuju Bani Quraidah. Ya, jadi ini adalah dua keputusan yang diambil oleh para sahabat. Ya, sebagian di antara mereka memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya secara lafadznya bahwa tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Sebagian yang lain mengambil maknanya. Apa maknanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Maknanya bahwa kita bergegas. Namun ketika tiba waktu sholat, ya sudah, kita sholat. Nah, ketika ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam, maka apa yang terjadi? Barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela kedua belah pihak. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Beliau tidak mencela orang yang salat tepat waktu dan beliau tidak juga mencela orang yang mengakhirkan salat ya setelah mereka sampai di Bani Quraidah. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fa dzukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Maka peristiwa ini pun sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak mencela ya salah satu pihak. Tidak ada satupun yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Oleh karena itu ya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketika memahami ya ketika terjadi perbedaan dalam memahami nas-nas syar'i ya maka kemudian kita hendaknya bertoleransi. Tidak kemudian mencela, tidak kemudian menjadikan ya, tidak kemudian menjadikan perbedaan ya, perbedaan dalam permasalahan fikhi seperti ini ya menjadi sebab perpecahan. Ya. Inti dari apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falam yu'annif wahidan minhum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela seorang pun dari mereka. Jadi apabila seseorang sudah bersungguh-sungguh dia untuk memahami suatu dalil, dia berijtihad bersungguh-sungguh untuk memahami suatu dalil dengan cara yang benar, kemudian terjadi perbedaan ya, maka ini hendaknya dihormati. Tidak kemudian dijadikan sebagai bahan untuk mencela dan tidak jadikan bahan untuk kemudian terjadi perpecahan di tengah-tengah kita. Baik. Nah, ketika kaum muslimin mereka berjalan ya menuju ke Bani Quraidah, ternyata para malaikat juga ikut menyertai mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan ya. Kata beliau ka'anni anzuru ya ilal ghubar sati'an fi zuqaqi ni ghanmin mauqiba Jibril shalawatullahu alaihi hina sara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah. Kata Anas radhiyallahu taala anhu ya, aku melihat seakan-akan ya debu-debu itu berteberangan di jalan-jalan yang ada di sekitar Bani Ghanmin, ya Bani Ghanam. Bani Ghanam ini adalah sebuah kabilah atau sebuah perkampungan yang terletak di dekat kota Madinah di jalan menuju Bani Quraidah. Ya, maka ini kata Anas bin Malik adalah bukti keterlibatannya Jibril alaihissalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyerbu perkampungan Bani Quraidah. Dan disebutkan pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang memperkuat bahwa malaikat ketika itu ikut menyertai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berperang. Kata Aisyah, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa marra ala Bani Ghanam wa hum jiranul masjid haulahu fa qala man marra bikum faqalu marra bina dihyah al-kalbi. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menuju Bani Quraidah, beliau melalui Bani Ghanam. Ya, Bani Ghanam ini adalah tetangga dan orang dan penduduk di sekitar masjid, ya, yang tinggal di arah menuju Bani Quraidah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Man marra bikum?" Siapa yang sudah melewati kalian? Maka kemudian dia mengatakan, faqalu, atau mereka mengatakan, marrobina dihyah al-kalbi. Baru saja melewati kami dihyah al-kalbi. Nah, dihyah al-kalbi ini adalah salah seorang sahabat yang dianugerahi dengan ketampanan. Dan sering menjadi personifikasi dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika malaikat Jibril menyerupai manusia, dia akan menyerupai Dihyah al-Kalbi. Maka ketika Nabi melewati Bani Ghanam, ternyata apa? Mereka mengatakan baru saja lewat Dihyah al-Kalbi. Padahal Dihyah al-Kalbi belumlah melewati tempat tersebut. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kana Dihyah al-Kalbi tushbihu lihyatuhu wa sinnuhu wa wajhuhu Jibril alaihi salam." Dan Dihyah al-Kalbi ini sangatlah mirip dengan Jibril alaihissalam, baik jenggotnya, giginya, demikian juga wajahnya. Nah, ini semakin memperkuat bahwa para malaikat pun mengikuti peperangan Bani Quraidah. Bahkan mereka mendahului kepergian kaum muslimin. Nah, kemudian setelah sampai, ketika itu yang memimpin pasukan kaum muslimin adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka total dari pasukan kaum muslimin mereka berjumlah 3000 pasukan, lalu mereka pun melakukan pengepungan kepada Bani Quraidah. Adapun jumlah Bani Quraidah, yakni orang-orang yang ikut berperang di antara mereka, sebagian riwayat mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 400 orang. Yang prajuritnya, ya, bukan jumlah keseluruhan, jumlah di antara Bani Quraidah yang ikut berperang untuk menghadapi kaum muslimin ketika itu 400 orang, ya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa jumlahnya 700 orang. Wallahu taala alam, ya, intinya sekitar itulah, antara 400 sampai 700 orang yang ikut berperang, ya, ikut bersiap untuk menghadapi pasukan kaum muslimin dari kalangan Bani Quraidah. Maka kaum muslimin pun melakukan pengepungan kepada Bani Quraidah. Ya. Ketika kaum muslimin mulai mendatangi, ketika kaum muslimin mulai mengepung perkampungan Bani Quraidah, dan mungkin perlu kita sampaikan bahwa orang-orang Yahudi ini terkenal dengan benteng-benteng mereka. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang pengecut. Jadi tinggal di daerah-daerah yang dibentengi dengan tembok yang tinggi. Anda bisa lihat sampai sekarang, ya, di negeri Israel, ya, di negeri Israel mereka membuat tembok-tembok yang tinggi-tinggi sampai sekarang, ya, untuk melindungi penduduk mereka. Maka demikian juga mereka lakukan Bani Quraidah di kota Madinah, mereka membuat benteng-benteng yang kokoh untuk menghalangi kaum muslimin menyerang mereka. Maka ketika kaum muslimin sudah melakukan pengepungan di tengah-tengah mereka, pemimpin Yahudi Bani Quraidah, yakni Ka'ab bin Asad, ya, mengajak mereka untuk berunding. Lalu Ka'ab bin Asad memberikan opsi kepada mereka. Ya, sekarang kita sudah dikepung, maka aku berikan 3 opsi kepada kalian dan silahkan kalian pilih mana opsi yang terbaik. Coba antum perhatikan ini, apa yang ditawarkan oleh Ka'ab bin Asad kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama kata Ka'ab bin Asad, ya, kita masuk Islam. Kita mengakui bahwa Rasulullah SAW ini adalah utusan Allah. Dan kita tahu bahwa dia adalah utusan Allah. Ya. Maka kita akan mendapatkan keselamatan. Harta dan jiwa kita akan selamat. Ini opsi yang pertama. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditawarkan kepada Ka'ab bin Asad, kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ayo kita nyatakan keislaman kita dalam keadaan kita sudah tahu bahwa Muhammad ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya jiwa kita akan selamat, harta kita juga akan selamat. Ya. Kemudian Bani Quraidah, mereka tidak mau beriman. Ya. Kita tidak mungkin meninggalkan agama bapak-bapak kita. Enggak mau dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kemudian Ka'ab bin Asad memberikan opsi yang kedua. Apa opsi yang kedua? Ya, kata Ka'ab bin Asad, kita bunuh anak-anak dan istri-istri kita. Kemudian kita keluar dari benteng kita, kita perangi mereka habis-habisan. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita berperang habis-habisan, anak dan istri kita, kemudian kita kalah ya. Kita kalah lalu anak dan istri kita nanti dijadikan tawanan. Maka kita bunuh dulu mereka. Kita bunuh dulu mereka lalu kita keluar untuk memerangi ya Muhammad dan pasukannya. Apa ini namanya pasukan bunuh diri ini ya. Misi kalau orang Jepang bilang kamikaze. Ya. Kamikaze seperti yang mereka lakukan ketika menyerang Hawaii ya. Di Perang Dunia Kedua ya. Ada misi bunuh diri. Jadi pesawat-pesawatnya Jepang itu ya ditabrakkan ke kapal-kapalnya Amerika. Maka Ka'ab bin Asad ya mengeluarkan ide seperti ini, ya sudah kita bunuh anak-anak dan istri-istri kita agar tidak ada yang jadi tawanan, kemudian kita serang habis-habisan, kita bertempur habis-habisan. Ya. Jadi kalau misalnya kita kalah, maka anak dan istri kita tidak menjadi tawanan mereka. Nah kalau kita menang, ya ya udah bisa cari lagi istri baru, ya bisa bikin anak baru katanya, ya jadi satu hal yang ringan ya. Kalau mati, kalau kita kalah, anak-anak dan istri kita nggak jadi tawanan. Kalau kita menang, gampang cari anak dan istri baru. Maka orang-orang Yahudi ya nggak mau ya. Pertama mereka pengecut, mereka pengecut ya, takut sekali sama mati. Yang kedua, mana mungkin kita membunuh anak dan istri kita? Mereka adalah bagian dari kita. Oke, kata Ka'ab bin Asad, ya sudah. Kalau kalian tidak mau opsi yang kedua, ada opsi yang ketiga. Apa opsi yang ketiga? Kata Ka'ab bin Asad al-Quradi, dia mengatakan bahwa ya kita menunggu hari Sabtu, lalu kita melakukan serangan mendadak kepada kaum muslimin. Kenapa harus hari Sabtu? Karena kaum muslimin ini sudah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh beramal di hari Sabtu. Jadi mereka tidak boleh melakukan aktivitas di hari Sabtu. Ya. Makanya orang Yahudi itu liburnya hari Sabtu mereka. Mereka dari pekerjaannya mereka tinggalkan. Ya, hari Sabtu itu mereka tinggalkan. Maka kata Ka'ab bin Asad, ini kaum muslimin sudah paham. Kalau hari Sabtu itu ya kita itu adalah hari bagi kita untuk beristirahat, berleha-leha. Maka bagaimana kalau kita serang mereka secara mendadak di hari Sabtu? Maka kemudian kata orang-orang Bani Quraidah kepada pimpinan mereka Ka'ab bin Asad, bagaimana mungkin kita menciderai kehormatan hari Sabtu? Dalam keadaan ya Allah pernah mengadab orang-orang ya leluhur-leluhur kita yang mereka menciderai kehormatan hari Sabtu. Apakah kita akan mengikuti jejak mereka? Tentu tidak. Ya, makanya Ka'ab bin Asad ya, tiga opsi yang diajukan oleh Ka'ab bin Asad tidak ada satupun yang diterima oleh orang-orang Yahudi. Ya. Padahal opsi yang pertama itu sebenarnya adalah opsi yang Masya Allah ya, dan itu dilakukan oleh sebagian Bani Quraidah. Nanti tidak semua Bani Quraidah itu dieksekusi. Ada yang menyatakan keislamannya, selesai masalah. Ya, seperti apa yang diusulkan oleh Ka'ab bin Asad. Nyatakan keislamannya, maka dosa-dosa yang terdahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amanlah ya harta dan jiwanya. Tapi namanya orang Yahudi ya, keras kepala. Ya, keras kepala. Tidak ada satupun opsi yang diberikan oleh pimpinannya ini yang kemudian diterima oleh Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW pun melakukan pengepungan kepada mereka. Masih dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, Aisyah mengatakan, fa'atahum Rasulullah SAW fahasorohum khamsan wa ishrina laylah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang ke perkampungan Bani Quraidah, lalu mereka pun dikepung selama 25 malam. Ya, jadi hampir satu bulan dilakukan pengepungan kepada Bani Quraidah. Nah, ketika semakin ketat pengepungan kepada mereka, ya, sebanyak apapun bekal yang mereka miliki, ya, tetap ketika dikepung, ya, suatu ketika bekal mereka akan habis. Apalagi pengepungannya dilakukan secara ketat, tidak ada ruang untuk mereka keluar, ya, menyuplai makanan mereka. Makanya ketika mereka sudah dikepung dengan demikian ketat oleh Rasulullah SAW, ya, mereka pun mulai melakukan negosiasi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Falamma ishtadda hasruhum ishtadda al-bala qila lahum inzilu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fastasyaru Abu Lubabah ibn Abdul Munzir. Maka ketika semakin ketat pengepungan kepada mereka, semakin keras musibah yang menimpa mereka, dikatakan kepada orang-orang Yahudi ini, turunlah kalian untuk meminta hukuman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian fastasyaru Abu Lubabah ibn Abdul Munzir. Maka mereka meminta agar Abu Lubabah bin Abdul Munzir, ya, bernegosiasi dengan mereka. Atau mereka meminta agar Abu Lubabah bin Munzir dikirimkan kepada mereka untuk melakukan negosiasi. Ya, jadi mediator. Nah, kenapa barakallahu fikum mereka meminta Abu Lubabah menjadi mediator mereka atau menjadi negosiator untuk mereka? Karena Abu Lubabah ini berasal dari kalangan Aus. Ya, jadi dulu di masa jahiliyah, suku Aus, ya, salah satu dari dua suku besar yang ada di kota Madinah, ini menjalin hubungan persekutuan dengan orang-orang Bani Quraidah. Kalau antum baca kisah kota Madinah atau kota Yathrib sebelum datangnya Islam, ya, mereka pun terlibat konflik. Ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini saling memerangi. Islamlah yang mempersatukan mereka. Di masa jahiliyah mereka saling bermusuhan. Nah, masing-masing dari suku ini, Aus dan Khazraj, ini memiliki sekutu dari kalangan Yahudi. Aus bersekutu dengan Bani Quraidah, adapun Khazraj bersekutu dengan Bani Nadir. Ya. Maka Bani Quraidah yang sekarang sedang dikepung oleh Rasulullah SAW meminta agar sekutu mereka, yaitu dari kalangan Aus, menjadi negosiator. Ya. Kemudian terjadilah kisah yang sangat masyhur ketika Abu Lubabah datang kepada mereka. Abu Lubabah ini seakan-akan membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Walaupun itu dengan isyarat. Ketika ditanya oleh orang-orang Bani Quraidah, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, kalau mereka berhukum dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka Abu Lubabah memberikan isyarat dengan jarinya. Apa artinya? Penggal. Ya, kalian semua akan dipenggal. Maka kemudian Abu Lubabah menyadari kesalahan beliau yang telah membocorkan rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah lengkapnya? Ya, dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirah beliau, "Tsumma innahum ba'atsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anib'ats ilaina Abu Lubabah ibna Abdul Munzir." Setelah Bani Quraidah terkepung, mereka pun mengirimkan utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirimkan Abu Lubabah ibni Abdul Munzir, ya, untuk bernegosiasi dengan mereka. Ya. Wa kanu hulafa'ul Aus. Wa kanu hulafa'ul Aus. Dan dahulu orang-orang Bani Quraidah ini merupakan sekutunya orang-orang Aus. Ya. Linastashiruhu fi amrina. Kami berharap agar kami bisa bermusyawarah, bernegosiasi dengan Abu Lubabah dalam perkara kami ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mempersilahkan Abu Lubabah untuk menemui Bani Quraidah. Fa arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengutus Abu Lubabah kepada mereka. Falamma ra'awhu qama ilaihi ar-rijal wa jahasha ilaihi an-nisa was-sibyan yabkuna fi wajhihi. Maka ketika Abu Lubabah masuk ke dalam perkampungan mereka, kaum laki-laki berdiri untuk menyambut Abu Lubabah. Kemudian datanglah kaum wanita, datanglah anak-anak. Mereka kemudian menangis di hadapan Abu Lubabah. Ya, artinya apa? Seolah mereka ingin mengekspresikan butuhnya mereka kepada Abu Lubabah. Abu Lubabah, tolonglah kami, lihat bagaimana kondisi kami. Ya. Faraqqalahum, maka kemudian muncullah rasa kasihan pada diri Abu Lubabah. Ya, melihat anak-anak menangis, kaum wanita menangis, kasihan Abu Lubabah kepada mereka. Wa qalu lahu, ya Abu Lubabah, atara an nanzila ala hukmi Muhammad? Ya. Kemudian orang-orang Bani Qulaidah ini pun bertanya kepada Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu? Ya, kalau kita mengikuti apa yang diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu kalau kita ikuti apa yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ketika itulah Abu Lubabah keceplosan. Beliau mengatakan na'am wa asyara bi yadihi ila khalqihi. Ya, beliau mengatakan iya, ikuti saja. Kemudian beliau memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat dengan tangan beliau ke tenggorokan beliau seperti ini. Maksudnya apa? Innahu adzabah, bahwa kalian semua nanti akan dipenggal. Ya. Jadi ya ikuti saja. Apa hukumannya? Ya dipenggal, kata Abu Lubabah dengan isyaratnya tadi. Nah, baru kemudian Abu Lubabah radhiyallahu anhu ya tersadar. Wah, harusnya saya enggak bertindak seperti ini. Ini seakan-akan membocorkan rencananya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengeksekusi mereka. Ya. Perlu kita pahami Bani Quraidah ini pengkhianatannya lebih parah daripada Yahudi lainnya. Ya, kita telah jelaskan bagaimana Bani Nadir ya diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Bani Qainuqa ya yang juga orang-orang Yahudi diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Namun mereka ini lebih parah daripada saudaranya Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Kenapa? Karena mereka berkhianat pada saat-saat yang demikian genting. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi serangan pasukan Ahzab, mereka membokong dari belakang. Ini tentu pengkhianatan yang luar biasa. Ya. Maka pantas bagi mereka untuk mendapatkan hukuman yang paling maksimal, yaitu dihukum mati. Tapi ini keceplosan Abu Lubabah ya. Beliau memberikan isyarat ya. Kemudian kata beliau ya, fa wallahi ma zalat qadamai min makanihima hatta araftu anni qad khuntullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan demi Allah ya, ketika itu kakiku tetap berada, ketika itu kakiku belum bergeser dari tempatnya. Ya, kedua kakiku belum bergeser dari tempatnya, ya, dan ketika itu aku menyadari bahwa baru saja aku mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, ya, dengan memberikan isyarat. Ini kita bisa melihat bagaimana para sahabat ketika melakukan suatu kesalahan, mereka langsung sadar. Ya Allah, saya baru saja melakukan sebuah kesalahan. Ya. Jadi terkadang tanpa perlu diingatkan mereka sadar kalau mereka telah melakukan sesuatu yang keliru. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu, "Tsumman talaqa Abu Lubabah ala wajhihi wa lam ya'ti Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta irtabata fil masjid ila amudin min umudih." Maka Abu Lubabah kemudian pergi. Dia tidak langsung menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung menghukum diri beliau sendiri. Dengan cara bagaimana? Beliau datang ke masjid, kemudian mengikat diri beliau sendiri di tiang-tiang masjid, ya, di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Kemudian dia mengatakan, ya, la abrahu makani hadza hatta yatuballahu alayya mimma sana'. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan pergi dari tempatku ini, aku tidak akan lepaskan diriku dari ikatan ini sampai Allah benar-benar mengampuni apa yang telah aku lakukan. Ya. Kemudian dia mengatakan wa ahadallah, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala an la ata'a bani Quraidah abadan, bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Bani Quraidah. Dia tidak akan mendatangi Bani Quraidah selama-lamanya. Wala ora fi baladin khuntullaha wa rasulahu fihi abadan, dan dia tidak akan melihat lagi negeri yang dia pernah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang seperti itu mekanismenya. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan dosa, ya salah satu bentuk taubat kita adalah tidak kembali ke tempat kita melakukan perbuatan dosa. Seperti kisahnya 99 pembunuh nyawa ya. Dalam hadis yang cukup panjang disebutkan bahwa ada pelaku pembunuhan 99 nyawa ya, yang kemudian digenapkan menjadi 100 nyawa. Dia ingin bertobat, kemudian dinasihatkan kepadanya untuk berpindah dari negeri tempat dia melakukan perbuatan dosa, pindah ke tempat yang baik. Maka di sini Abu Lubabah radhiyallahu anhu sampai kemudian bersumpah dia tidak akan kembali ke perkampungan Bani Quraidah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Barakallahu fikum, ya, turun ayat ini kepada Abu atau berkenaan dengan Abu Lubabah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah ini ketika dia mengikat dirinya di tiang-tiang masjid sampai ke telinga Rasulullah SAW, dan ketika itu sepertinya perang sudah selesai, Nabi SAW sudah kembali ke rumah istri beliau, ya, maka sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila dia datang kepadaku, amma innahu lau ja'ani la astaghfartu lahu. Ya, kalau dia datang kepadaku, maka aku akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Fa amma idh qad fa'ala ma fa'al, fama ana billadhi utlikuhu min makanihi hatta yatuba Allahu alaihi. Namun karena dia sudah melakukan apa yang baru saja dia lakukan, ini dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan melepaskan dirinya dari ikatan tersebut sampai Allah menerima taubatnya, maka ya sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tunggu saja sampai Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubatnya Abu Lubabah. Maka turunlah kabar dari Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Abu Lubabah telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Ya, beliau tertawa atau tersenyum, maka kemudian ketika itu beliau berada di rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, Ummu Salamah mengatakan, "Mimma tadhhak ya Rasulullah? Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Ya, "Adhaqallahu sinnak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuatmu berbahagia." Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, tiba ala Abi Lubabah. Telah diampuni Abu Lubabah atau telah diterima tobatnya Abu Lubabah. Maka Ummu Salamah, ya, ketika itu belum turun ayat hijab. Maka Ummu Salamah, ya, ketika mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Afala ubasyirhu ya Rasulullah? Boleh enggak wahai Rasul kalau aku sampaikan kabar gembira ini kepada beliau?" Ya, maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Bala in syi'ti." Ya, boleh saja kalau memang engkau menginginkannya. Maka kemudian disampaikanlah berita gembira ini oleh Ummu Salamah kepada Abu Lubabah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan beliau, dan ketika itu para sahabat ingin membebaskan Abu Lubabah dari ikatannya. Maka Abu Lubabah enggak mau. saya tidak akan melepaskan diri saya sampai yang melepaskan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena ketika itu waktu subuh telah tiba, datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian melepaskan Abu Lubabah dari ikatan-ikatan yang dia buat sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa taubatnya Abu Lubabah radhiyallahu anhu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang bertanya, itu gimana Abu Lubabah makan, minum, kemudian sholatnya? Apakah beliau terus-menerus terikat? Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa istri beliau datang, ya, ketika beliau membutuhkan sesuatu, butuh makan, atau ingin menunaikan hajat, atau ingin melakukan sholat, maka istrinya datang untuk membebaskan Abu Lubabah, lalu mengikatnya kembali di tiang. Jadi jangan terpikir, wah Ustaz, berhari-hari diikat di situ, gimana BAB-nya gitu ya. Enggak, dibebaskan oleh sang istri, kemudian apa? Dia tunaikan hajatnya, lalu kembali. Demikian kisah Abu Lubabah. Yang intinya apa? Bahwa beliau sempat dilobi oleh orang-orang Bani Quraidah, ya, untuk menentukan atau untuk menegosiasikan keadaan mereka. Ya. Nah, kemudian Bani Quraidah, ya, berusaha kembali, ya, berusaha kembali melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hukuman yang tepat kepada mereka, dan mereka meminta agar yang memberikan hukuman kepada mereka adalah sekutu mereka yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini juga berasal dari suku Aus, sama dengan siapa? Abu Lubabah. Ya, maka mereka mengira kalau Sa'ad bin Mu'ad ini yang menjadi hakim untuk menetapkan hukuman bagi mereka, karena ini masih CS-nya, ya, masih temannya, masih sekutunya, mereka mengira bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini akan memberikan hukuman yang ringan kepada mereka. Nah, dalam kisah Perang Ahzab telah kita sebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini terluka parah ketika itu. Namun dia sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mematikan diri beliau sampai melihat kegembiraan, ya, sampai mata beliau menjadi tenang, menjadi gembira dengan hukuman yang diberikan kepada pengkhianatan Bani Quraidah. Dan sekarang tibalah saatnya. Ya, Allah masih berikan umur kepada beliau untuk melihat keputusan yang diambil atas Bani Quraidah. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'ad yang terluka pun dibawa, ya, ke Bani Quraidah. Sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan anna ahla Quraidah nazalu ala hukmi Sa'ad. Ya, akhirnya Bani Quraidah, ya, Bani Quraidah pun bersedia untuk dihukum sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk memanggil Sa'ad bin Mu'ad. Faja'a faqala qumu ila sayyidikum, ya, au qala khairikum. Maka kemudian ketika saat tiba, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, berdirilah untuk menyambut penghulu kalian. Berdirilah untuk menyambut orang terbaik di tengah-tengah kalian. Menunjukkan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Faqa'ada inna Nabi SAW. Kemudian dia pun duduk di sisi Rasul SAW. Ini Sa'ad bin Mu'ad ketika itu. Faqala ha'ula nazalu ala hukmik. Maka kata Nabi SAW, orang-orang Bani Quraidah ini telah bersedia untuk mengikuti apa yang kau putuskan, wahai Sa'ad. Ya. Jadi orang-orang Bani Quraidah sudah menanti-nanti. Ya. Jadi mereka ini berharap bahwa hukuman yang akan diberikan kepada mereka sama dengan hukuman yang diberikan kepada Bani Qainuqa dan Bani Nadir, ya, yang mereka dipersilahkan untuk meninggalkan kota Madinah dengan meninggalkan harta-harta mereka. Ya, minimal inilah hukumannya. Jadi dia berusaha menjadikan Sa'ad bin Mu'ad yang dulunya adalah sekutu mereka, ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menetapkan hukuman yang ringan bagi mereka. Mari kita simak apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, fa inni ahkum, maka aku memberikan keputusan, kata Sa'ad bin Mu'ad, antuk tala muqatilatuhum wa tusba dharariyuhum Ya, wa tusba daroriyuhum. Aku putuskan, kata Sa'ad bin Mu'ad, agar orang-orang muqatilatuhum, ya, orang-orang di antara mereka yang sudah bisa, yang melakukan perlawanan, ini orang-orang yang dewasa, hendaknya dibunuh. Capital punishment, ya, hukuman yang paling berat kepada mereka. Watusba dharariyuhum, dan anak-anak serta wanita mereka dijadikan sebagai tawanan. Ha, ternyata apa? Keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'ad, ya, adalah keputusan yang paling tegas kepada mereka. Mereka berharap adanya keringanan dari Sa'ad bin Mu'ad, ternyata apa? Sa'ad bin Mu'ad justru memberikan capital punishment. Capital punishment itu adalah istilah hukum, artinya apa? Hukuman yang paling berat, yaitu apa? Mati. Ya, bagi orang-orang di antara mereka yang sudah mampu untuk berperang, mereka diberikan hukuman mati, kemudian anak-anak dan kaum wanita di antara mereka dijadikan sebagai tawanan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapa? Sa'ad bin Mu'ad, "Laqad hakamta bima hakama bihi al-malik." Maka engkau sesungguhnya wahai Sa'ad bin Mu'ad telah memberikan keputusan sesuai dengan keputusan Al-Malik. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dilakukanlah eksekusi di tengah-tengah mereka, ya. Digali lubang-lubang parit di tengah-tengah kota Madinah. Kemudian mereka pun, kaum laki-laki di tengah-tengah mereka yang sudah dewasa, yang mampu untuk berperang, mereka dieksekusi lalu dimasukkan ke dalam parit-parit tersebut. Ya, ketika itu sekitar, tergantung ya, sebagian para ulama mengatakan jumlah mereka ada yang 400, ya. Sebagian mengatakan bahwa jumlah laki-laki yang dieksekusi ketika itu adalah 400 orang, sebagian lagi mengatakan 600 orang, ya. Sebagian lagi mengatakan 700 orang dari kalangan Bani Quraidah dieksekusi ketika itu dalam satu hari. Ya. Adapun anak-anak, ya, adapun anak-anak, maka mereka tidak dieksekusi. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dan yang selain beliau berdua, ada sosok anak yang bernama Atiyah Al-Quradi. Jadi ada seorang anak yang bernama Atiyah Al-Quradi. Nah, ketika itu beliau termasuk dari tawanan Bani Quraidah. Kenapa beliau tidak dieksekusi ketika itu? Fakanu yang dzuruna. Ketika itu mereka melihat, faman anbata sya'ra kutil. Maka dilihat kemaluannya. Barang siapa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya, maka dia dieksekusi. Waman lam yunbit lam yuktal. Dan barang siapa yang anak laki-laki yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka dia tidaklah dibunuh, tidak dieksekusi. Fakuntu fiman lam yunbit. Dan dahulu aku belum tumbuh bulu kemaluanku. Faja'aluni minasabi. Kemudian mereka pun menjadikanku sebagai tawanan. Kemudian dia masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak semuanya dieksekusi, tapi yang sudah dewasa, ya, yang sudah dewasa kemudian dieksekusi oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, semua laki-laki yang dewasa dieksekusi. Bagaimana dengan kaum wanita? Ya, mayoritas kaum wanita, ya, atau hampir semua kaum wanita tidak ada yang dieksekusi. Hanya ada seorang wanita saja yang dieksekusi. Ya, karena dia telah membunuh seorang sahabat yang bernama Khalad bin Suwaid. Khalad bin Suwaid ini adalah salah satu sahabat yang mati syahid dalam peperangan Bani Quraidah. Ya, dia dilempar dengan batu penggilingan oleh seorang wanita Yahudi. Maka kemudian wanita yang membunuh Khalad bin Suwaid ini pun dieksekusi. Ya, dan kisah eksekusinya ini cukup unik, karena wanita-wanita ini tertawa, ya. Wanita yang membunuh Khalad bin Suwaid ini, ketika dia akan dieksekusi, ya, dia tertawa. Makanya dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan bahwa tidak ada wanita yang dibunuh dalam perang Bani Quraidah kecuali satu orang wanita, ya, yang dia tadi sudah membunuh. Ketika akan dieksekusi, ada satu hal yang aneh aku lihat pada diri wanita tersebut. Ya. Fama ansa ajaban minha. Aku tidak lupa ada suatu hal yang unik pada diri wanita tersebut. Apa? Annaha tadhak dhahran wa batnan. Waqad alimat annaha tuqtal. Wanita ini senantiasa tertawa dalam semua kondisi. Ya, tertawa-tertawa terus dia. Padahal dia akan dieksekusi karena pembunuhan yang dia lakukan. Baik, ini adalah eksekusi yang dilakukan kepada Bani Quraidah. Mungkin antum akan bertanya-tanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kenapa hukuman yang diberikan kepada Bani Quraidah ini demikian berat? Dan mungkin juga antum akan mendapati pertanyaan dari sebagian orang-orang non-muslim. Ya, terutama dari orang yang mengkaji Sirah An-Nabawiyah. Karena ternyata orang-orang Nasrani pun ada yang membaca tentang Sirah Nabawiyah. Saya pernah berdebat dengan seorang Nasrani ya, di media sosial. Ketika dia mempertanyakan kekejaman, kata dia ya, dalam versinya dia, kekejaman Nabi SAW yang membunuh Yahudi. Ya, maka kita katakan yang dibunuh, ada berapa kabilah dari kalangan orang-orang Yahudi yang dibunuh itu, yang dieksekusi itu adalah Bani Quraidah. Bani Nadir dan Bani Qainuqa hukumannya adalah diusir. Ya, berarti apa? Ada perbedaan perlakuan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ada perlakuan Nabi alaihi salatu wasalam yang berbeda terhadap orang-orang Yahudi. Ada yang diusir hukumannya, ada yang dieksekusi. Maka kita jelaskan saja kepada mereka, Bani Quraidah ini, barakallahu fikum, dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Melakukan pengkhianatan. Ya, berkonspirasi dengan musuh untuk menghancurkan negara. Ya, maka kita bisa lihat ya, di berbagai negeri, apa hukuman bagi para pengkhianat? Ya, kebanyakan hukuman yang berlaku di negeri, ya, di negara-negara yang ada di dunia ini bagi para pengkhianat adalah hukuman mati, capital punishment. Ya, kenapa? Karena kalau tidak diberikan capital punishment, diberikan hukuman yang paling yang paling berat, ya, maka orang akan bermudah-mudahan untuk melakukan pengkhianatan. Apalagi barakallahu fikum, pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini bukan pengkhianatan biasa, pengkhianatan yang sangat fatal bagi negara. Ya, negara sedang mengalami serangan yang sangat masif dari orang-orang di luar Madinah. Tiba-tiba ada yang bekerja sama dengan musuh-musuh ini. Nah, kami bantu kalian dari dalam. Ini tentu sangat fatal. Ya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga siasat dari Nu'man bin Mas'ud yang sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan kemudian, ya, ibaratnya saya ganti, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dari siasat yang dibuat oleh Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk memecah belah pasukan Ahzab ini, ya, maka bisa jadi kaum musyrikin itu menyerang kaum muslimin dan kemudian mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena pertolongan yang diberikan oleh Bani Quraidah. Maka yang dilakukan oleh mereka ini pada hakikatnya adalah kejahatan yang teramat besar. Sehingga wajar bagi mereka untuk diberikan hukuman yang paling berat. Yaitu apa? Dieksekusi. Dan jangan lihat Islam saja dong. Coba lihat pengkhianat-pengkhianat negara. Ya, para pemberontak-pemberontak biasa diberikan hukuman mati. Ya, orang-orang yang melakukan pengkhianatan kepada suatu negara. Ya, mereka layak untuk diberikan hukuman mati. Kemudian ada faedah juga disebutkan dalam fiqh Sirah An-Nabawiyah, fiqh Sirah, karya Dr. Syekh Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid, ketika membahas perang Bani Quraidah, beliau mengatakan bahwa, ya, beliau menukilkan dari sebagian ahli sejarah, bahwa hukuman yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'ad ini adalah hukuman yang juga berlaku di kalangan internal orang-orang Yahudi. Ya. Ketika diteliti kitab suci mereka, ternyata dalam hukum mereka, hukum yang berlaku kepada orang-orang yang telah ditaklukkan, ya, orang-orang yang telah berkhianat kemudian ditaklukkan adalah dihukum mati. Ya, ada dalam saya nggak tahu ini surat atau apa ya, Deuteronomi ayat yang ke-20 ya, bagian 13-14. Saya nggak tahu ini bagaimana membaca perjanjian lama. Ya, saya disebutkan dalam perjanjian lama ya, yakni dalam Taurat kitab suci mereka. Ya, ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Nah, jadi kalau mereka sudah berhasil kau taklukkan, bunuhlah seluruh kaum laki-laki dengan mata pedangmu. Dalam kitab suci mereka. Ya. Adapun perempuan, anak-anak, hewan ternak, dan segala yang ada dalam kota tersebut, maka itu boleh kau ambil untuk dirimu. Ya, ini adalah pemberian dari Tuhanmu, Allahmu yang boleh kau pergunakan. Ya, jadi apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad, ini pada hakikatnya selaras dengan apa yang menjadi ajaran agama mereka. Ya, sehingga tidak perlu kita pertanyakan tentang hukuman yang diberikan kepada Bani Quraidah atas penghinaan atau atas pengkhianatan mereka. Nah, setelah selesai eksekusi yang dilakukan atau setelah selesai ya perkara Bani Quraidah ya, maka sesuai dengan apa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Mu'ad ya, janganlah matikan aku ya Allah sampai aku mataku menjadi tenang, aku menjadi berbahagia, menjadi tenang dengan hukuman yang diberikan kepada Bani Quraidah, maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad pun meninggal dunia. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dunia, kata beliau alaihi salatu wassalam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'ad. Arasynya ar-Rahman itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya beliau pun meninggal dunia setelah Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa beliau ya, matanya tenang, beliau menjadi tenang dengan melihat hukuman yang setimpal diberikan kepada Bani Quraidah. Maka kemudian ketika jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad ya dibawa oleh para sahabat untuk dimakamkan, sebagian orang melecehkan, sebagian kaum munafikin melecehkan Sa'ad bin Mu'ad. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, kata Anas bin Malik, lama humilat janazatu Sa'ad ibn Mu'ad, qala al munafiqun ma akhaffa janazatuhu. Ketika jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad ya diangkat, maka sebagian kaum munafikin mengatakan ma akhaffa janazatahu, demikian ringan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Wadzalika li hukmihi fi Bani Quraidah. Maka orang-orang munafik mengatakan, ya, ini karena hukumannya yang dia berikan kepada Bani Quraidah. Jadi mereka menganggap bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini ya, ringan ya, jenazahnya, tidak berharga sama sekali. Karena telah memberikan hukuman kepada Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW memberikan pembelaan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Qala fa balagha dhalika Nabi SAW. Ya. Maka yang demikian sampai kepada Nabi SAW, maka kemudian beliau mengatakan, innal malaikah kanat tahmiluh. Ya. Kenapa jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad menjadi demikian ringan? Karena sesungguhnya para malaikat ikut mengusung jenazah beliau. Ya munafiqin. Ya, jenazah beliau ringan bukan karena salah dalam memberi keputusan terhadap Bani Quraidah, akan tetapi karena para malaikat ikut mengusung jasad beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah kaum muslimin, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah dari perang Bani Quraidah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan pembalasan yang setimpal bagi pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, agar tetap setia, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan jangan sampai kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya, yang sudah masuk di tengah redaksi. Ya, sini ada pertanyaan. Dalam kisah sholat asarnya para sahabat tadi, ya, sebagian orang mengatakan bahwa para sahabat, ya, di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi khilaf, ya, apalagi sekarang, maka mereka dengan seenaknya membuat khilaf sendiri. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya, tidak semua khilaf itu teranggap. Kita lihat dulu khilaf ini terjadi di antara siapa. Ya, misalnya antum, ya, tidak dikenal sebagai ahlul ilm, ya, baca kitab saja tidak bisa, bahasa Arab saja tidak bisa, kemudian antum bikin khilaf sendiri, ya, kemudian mengangkat permasalahan ini, kemudian mengatakan, oh, ini saya, menurut saya seperti ini, ya, ini permasalahan khilaf, sehingga harus saling menghormati. Oh, tidak bisa, harus dilihat terlebih dahulu, ya, apa yang terjadi pada kalangan siapa khilaf tersebut. Kalau memang yang terjadi itu ada di kalangan para ulama, ulama-ulama yang memang memiliki keilmuan, ya, artinya ulama-ulama yang mereka dikenal berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadi khilaf di antara mereka, maka ini yang harusnya kita hormati. Ya, sering kita dapati orang tidak punya ruang yang lapang di dadanya untuk menerima khilaf. Pokoknya apa yang menurut saya benar, inilah benar. Yang lainnya salah, yang lainnya bid'ah. Ya, kadang muncul karena apa? Ketidaktahuan kita atau kurangnya wawasan kita. Makanya dilihat terlebih dahulu suatu permasalahan, ya, ketika memang di sana ada khilaf, ya, dan para ulama masing-masing memiliki dalil yang kuat dalam permasalahan itu, disitulah tempat kita untuk apa? Untuk berlapang dada. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilm, ya, beliau mengatakan hendaknya seseorang itu berlapang dada dalam permasalahan khilaf, terlebih lagi dia melihat bahwa sahabat, apa, temannya tadi yang berbeda, saudaranya tadi yang berbeda pendapat dengannya, sama-sama telah mencurahkan usaha untuk kembali kepada dalil. Ya, ini sudah berpegang dengan dalil, ini pun berpegang dengan dalil, cuma kemudian didapatkan kesimpulan yang sama, kesimpulan yang berbeda. Maka hendaknya saling menghormati. Kenapa? Karena sesungguhnya kita berada pada jalan yang sama, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Masing-masing sudah kembali kepada dalil, masing-masing telah menempuh jalan, hanya saja didapatkan kesimpulan yang berbeda. Namun pada hakikatnya kita satu. Ya, kenapa? Karena masing-masing telah menempuh jalan yang ilmiah. Ya, ya, kalau memang masing-masing sudah punya hujjah, ya, maka hendaknya kita kemudian bertoleran di dalam permasalahan tersebut. Makanya perlu banyak membaca, ya ikhwan. Antum perlu banyak membaca, ya, perlu banyak belajar. Ya, jangan kemudian gampang memvonis suatu perkara ini sebagai suatu kesalahan, kecuali setelah kita menelitinya. Ya. Terkadang kawan-kawan karena begitu semangat, ya, ikut kajian, kemudian gurunya mengatakan bahwa ini bid'ah, langsung dia katakan ini bid'ah. Tapi setelah, tapi kalau dia ingin melihat pendapat yang lain, ya, dia lihat bagaimana para ulama memandang suatu permasalahan, dia akan dapati pendapat yang berbeda, dia akan dapati hujah-hujah bagi orang-orang yang melakukan suatu amalan. Makanya jangan kita terburu-buru, ya, jangan kita terburu-buru. Kalau memang itu amalan yang kita pilih, lakukan saja tanpa harus kemudian menghukumi atau mencela, ya, saudara kita yang memiliki amalan yang berbeda. Ya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak perbanyak wawasan kita. Ya, jangan kemudian mudah untuk memvonis yang berbeda. Ya, karena permasalahan khilaf itu banyak sekali dan masing-masing pihak memiliki dalil dalam permasalahan yang dia pegang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bagaimana dengan anak-anak dan wanita yang dijadikan tawanan? Apakah mereka tetap Yahudi atau mereka masuk Islam? Pemain yang kita sebutkan tadi, ada di antara mereka yang tetap dalam keyahudiannya dan ada di antara mereka yang sudah masuk Islam. Seperti Atiyah Al-Qurazi yang kemudian masuk Islam. Baik. Nah Ustaz, orang-orang Yahudi di Madinah dulu, mereka memakai nama bahasa Arab. Apakah mereka asli bangsa Arab atau pendatang? Wallahu ta'ala a'lam, ya, sepertinya ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa Yahudi Madinah. Namun yang kita dapati ya, atau pendapat yang lebih kuat, bahwa mereka aslinya adalah orang-orang Yahudi yang kemudian beradaptasi dengan budaya Arab. Jadi pendapat yang benar ya, bahwa dahulu orang-orang Yahudi ini mereka terusir sejak Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar atau Buktanasar kalau dalam bahasa Arab menyerang Baitul Maqdis, menyerang negerinya orang-orang Yahudi ya. Baitul Maqdis ini dihancurkan oleh Buktanasar atau Nebukadnezar, lalu orang-orang Yahudi ini pun bermigrasi ke banyak tempat. Di antara mereka bermigrasi ke Yathrib. Ya, kemudian karena tinggal di tengah-tengah bangsa Arab, mereka kemudian mengadopsi nama-nama Arab. Ya, sehingga kalau ditanya apakah orang Yahudi yang ada di kota Madinah Yahudi asli atau bangsa Arab yang menjadi Yahudi, wallahu ta'ala alam, ya, saya lebih condong kepada pendapat bahwa mereka adalah orang Yahudi asli yang kemudian mengadopsi tradisi Arab. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Sudah selesai? Baik. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, sebelum terjadinya Suhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang menjadi perjanjian gencatan senjata antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, berikan hidayah kepada kita semua untuk mempelajari sirah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mengambil faedah dan pelajaran darinya. Baik, naqtafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.